Apakah boleh seorang beramal soleh tapi niatnya hanya ingin masuk surga, bukan karena Allah? Tidak boleh. Surganya milik siapa? Surga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang beramal karena mengharap rahmat Allah dan karena takut dari azabnya, serta karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.